Punya empat mata, mungkin mencari kamu, lekas bersedia. Sis, aku tidak takut, itu taman mula, pakai kata mata. Siapa itu punya kaki tiga?